بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmatnya, sehingga pada hari ini di tempat ini kita kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis al-ilm. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga setiap langkah kita, niat kita yang saleh, dan juga segenap daya dan upaya yang kita curahkan hingga sampainya kita di tempat yang mulia ini, itu menjadi tambahan dari timbangan amalan kebajikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, kajian kita adalah menyambung kajian kita pada pekan yang lalu, yaitu masih pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yang artinya, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa ala dia tidak memiliki tandingan. Maksudnya adalah bahwa orang-orang musyrikun, mereka mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa'ala dia tidak memiliki tandingan dalam perkara rububiyah, sebagaimana hal ini telah diakui oleh mereka. Maka Allah Jalla wa'ala mengajak mereka untuk mereka tidak menjadikan bagi Allah tandingan dalam perkara uluhiyah. Dan tafsir dari ayat ini seperti yang telah kita simak bersama, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab ini itu dalam rangka untuk seseorang berhati-hati dari asyirk, dari kesyirikan. Tapi kesyirikan yang dimaksudkan di sini itu adalah kesyirikan yang khusus, yaitu syirkun asghar, syirik kecil. Karena pada umumnya syirik kecil juga masuk ke dalam pengertian ayat, yaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Dan riwayat yang pertama yang sudah kita bahas dari pelajaran yang lalu adalah sebuah perkataan yang agung, yang mulia, dari seorang sahabi yang alim, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menafsirkan ayat ini. Beliau menjelaskan bahwasanya al-andadu huwa syirku, katanya. Tandingan yang dimaksud dalam ayat di atas itu adalah kesyirikan. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Maksudnya jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu. Itu maksud dari pengertian tandingan di situ. Baik. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan keterangannya, kata beliau, akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Yang mana kesyirikan ini, kata beliau, itu lebih terselubung, lebih tersembunyi daripada jejak semut di atas batuan hitam di kegelapan malam. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ini maksud oleh Ibnu Abbas pada firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Itu lebih khusus lagi adalah kesyirikan dari jenis syirik, syirik asghar. Hadis yang dimuliakan Allah, di sini penggambaran yang luar biasa dari Ibnu Abbas, bahwa seorang yang selamat dari syirik akbar, dia belum tentu selamat dari syirik asghar. Dia belum tentu selamat dari syirik asghar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tercakup di dalamnya syirkun asghar, termasuk dari perkara yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia taharruz, berhati-hati, lebih kehati-hatiannya dari kesyirikan yang seperti ini bahayanya. Dia harus berhati-hati dengan kehati-hatian yang lebih dari kesyirikan yang seperti ini bahayanya. Yang mana di antara bahayanya syirik adalah apa? Menggugurkan amalan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan mereka kepada amalan yang pernah mereka lakukan di dunia, dan kami jadikan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka Allah Azza wa Jalla akan gugurkan amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kelak kamu pasti akan menjadi termasuk dari orang-orang yang rugi. Hadis yang dimuliakan Allah. Kemudian Ibnu Abbas setelah menjelaskan secara global sifat dari kesyirikan ini, yang beliau terangkan dengan penggambaran yang luar biasa menakutkan, beliau katakan itu akhfa min dabibin naml, lebih terselubung lagi daripada apa? Jejak semut, lebih enggak kelihatan daripada jejak semut di atas sebatuan yang hitam di kegelapan malam. Kemudian beliau mencontohkan. Lalu beliau memberi contoh, yaitu kata beliau seperti ucapan seorang, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu ya fulan. Ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas berkenaan dengan ucapan ini dan juga ucapan-ucapan yang lainnya yang disebutkan sudahnya, yang termasuk ke dalam bentuk dari syirik asghar. Tapi di sini ingin saya ketengahkan apa? Yaitu bahwasanya seseorang bisa jatuh kepada asyirk di saat dia tidak menyadari, atau dia jatuh kepada kesyirikan di atas kejahilan. Maka di sini penting seorang untuk dia menuntut ilmu. Dan yang paling besar yang harus dia tuntut dari ilmu agama ini adalah perkara at-tauhid. Adalah perkara at-tauhid. Kemudian bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam pelajaran al-fiqh. Hadis yang dimuliakan Allah. Kelanjutan dari pembahasan kita. Berkata penulis, qala wa an Umar bin al-Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab. Matan ini diluruskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kata beliau yang benar adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka, rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini masih dalam bab kita, itu bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, mencakup sumpah dengan apapun selain nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersumpah dengan Ka'bah, atau bersumpah dengan nama Nabi, atau bersumpah dengan nama malaikat, atau bersumpah dengan apapun dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk-bentuk itu semua termasuk ke dalam pengertian hadis, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, dan sumpah seperti yang telah sering dijelaskan, telah dan sudah sering dijelaskan, adalah ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam, memberi penekanan kepada sesuatu dengan menyebutkan yang dia agungkan dengan menggunakan huruful qasam, dengan menggunakan huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah dalam bahasa Arab. Dan itu ada tiga, ada ba, ada huruf ta, ada harf waw. Seperti misalnya wallahi, tallahi, atau billahi. Nah, itu kalau sumpah dengan nama, dengan nama Allah. Nah, ini disebut dengan sumpah. Nah, seorang mukmin diperintahkan untuk dia bersumpah hanya dengan nama Allah. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak diperkenankan untuk dia mengagungkan selain Allah Jalla wa'ala. Karena ketika seorang dia bersumpah dengan selain nama Allah, berarti ada pengagungan dia terhadap sesuatu itu. Berarti misalnya dia bersumpah dengan nama selain Allah Jalla wa'ala, misalnya dia bersumpah dengan nama bintang, maka ada pengagungan dia terhadapnya. Maka hukumnya ini adalah apa? Adalah syirk, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma asghar wa imma akbar. Apakah jatuh ke dalam syirik kecil? Yaitu kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, seperti misalnya dengan nama bintang, dan dia mengagungkan bintang tersebut, tapi pengagungan dia kepada Allah lebih besar. Tapi pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Atau seperti perkataan orang, demi cintaku padamu katanya. Ya. Atau demi bapak moyangku. Atau demi sesepuh-sepuh misalnya. Atau demi Ka'bah, atau demi Rasulullah misalnya. Atau demi malaikat Jibril, Mikail, dan yang lain sebagainya. Ini mencakup. Nah, kapan dia bersumpah dengan selain nama Allah, jatuh pada syirik? Dia jatuh kepada syirik asghar kalau nama yang dia sebut selain Allah itu diagungkan, dan pengagungannya kepada Allah lebih besar. Nah, ini syirik asghar. Hukumnya syirik kecil. Dan jatuh kepada syirik akbar, dia jatuh kepada syirik besar, kapan? Yaitu ketika pengagungan dia terhadap nama yang dia sebut dalam sumpahnya dengan selain nama Allah tadi, seperti misalnya demi bintang, apabila pengagungan dia dengan bintang itu setara dengan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh kepada syirik akbar. Dan apalagi kalau pengagungan dia terhadap nama yang dia sebut dalam sumpahnya dengan selain nama Allah tadi itu lebih besar daripada pengagungan dia kepada Allah, maka ini hukumnya adalah apa? Adalah syirkun akbar. Hukumnya adalah syirik besar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, apapun, demi batu, ya, demi Lata, Uzza, misalnya, seperti yang lawan orang-orang musyrikin, atau demi Mbah Priok misalnya, seorang bersumpah atas nama Mbah Priok atau atas nama Pangeran Jayakarta yang kuburannya juga disembah di sini, ya, dikunjungi. Dan banyak lagi situs-situs kesyirikan, khususnya di ibu kota ini, ikhwan yang dimuliakan Allah. Antum untuk ibu kota harus tahu betapa banyak kesyirikan di tengah-tengah kita. Nah, bersumpah atas nama mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara aw asyrak, maka dia telah kufur atau dia telah jatuh kepada kesyirikan. Nah, baik, sekarang apabila seorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia bilang was-sami', demi zat yang Maha mendengar. Atau misalnya dia katakan wal-basir, demi zat yang Maha melihat. Atau misalnya dia katakan wal-azim, demi zat yang Maha agung. Dia sebut nama-nama Allah Azza wa Jal selain lafzul jalalah, selain nama Allah dengan penyebutan apa? Allah. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Apakah orang itu termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis man halafa bi ghairillah? Orang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah? Apa jawabnya, ikhwan? Apakah dia telah bersumpah dengan selain nama Allah? Atau dia telah bersumpah dengan nama Allah dan tidak terjatuh kepada hal yang terlarang? Bahwa sumpahnya benar. Nah, apa jawabnya? Hah? Boleh dia bersumpah seperti itu, akhi? Was-sami' wal-alim, dia katakan, demi Allah yang, demi zat yang Maha mendengar, demi zat yang Maha mengetahui, demi zat yang Maha melihat. Boleh? Enggak boleh? Allahu a'lam. Boleh? Boleh tebak-tebakan atau dengan ilmu? Abak saya insyaAllah. Boleh, boleh. Ya, boleh dia bersumpah dengan nama selain nama berupa lafzul jalalah. Ya. Jadi maksud dari hadis man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya, maksudnya dengan selain nama Allah di sini apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia bersumpah ya dengan nama Allah meskipun dengan selain lafzul jalalah, karena nama Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui ada berapa? Banyak. Ya. Ada banyak. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, innalillahi 99 asman. Allah Azza wa Jalla dia memiliki 99 nama. Ya. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghitung-hitungnya maka dia akan masuk surga. Maksudnya dia membacanya, memahami, kemudian mengamalkan kandungan yang terdapat dalamnya. Jadi kita ketahui bahwa Allah Jalla wa'ala dia memiliki nama yang dia sandang selain lafzul jalalah. Apa sih lafzul jalalah? Saya sering sebut lafzul jalalah, lewat begitu aja, ternyata gak paham. Gak pikir paham. Apa lafzul jalalah? Hah? Allah. Lafzul jalalah itu Allah, ya. Nah, Allah Jalla wa'ala dia memiliki nama selain lafzul jalalah, ya, seperti yang tadi telah disebutkan. Jadi boleh seorang bersumpah dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang lain. Ya, dia bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun orang yang bersumpah dengan selain nama Allah seperti yang tadi telah dicontohkan, maka seperti disebutkan dalam hadis, faqad kafara aw asyrak, maka dia telah kufur kepada Allah atau dia jatuh kepada kesyirikan. Baik, syiriknya syirik akbar atau syirik asghar? Syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Jatuh kepada syirik akbar atau asghar? Syirik besar atau kecil? Apa jawabnya? Ini ustadznya yang kurang bisa menjelaskan. Apa madunya yang kurang bisa memahami? Tadi sudah dijelaskan. Saya pikir pembahasan ini sudah sering kali berulang. Sering sekali berulang. Hah? Apa jawabnya? Yang lain? Jangan yang sering-sering jawab. Yang lainnya yang pengen dengar jawaban dari yang lain. Gak apa ditunjuk. Pemindaki akhana. Nah, syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Siapa antum namanya, akhi? Hah? Panji. Apa Panji? Dia kecil. Baik, ajak tau ma asabta. Antum jawab tapi tidak benar. Tapi enggak. Ya, Reza. Jayid, ya, tadi sudah dirinci. Kalau keyakinannya bahwa selain Allah itu dia yakini sebanding, ya sama dalam pengagungannya, dalam keagungannya dengan Allah, maka ini syirik akbar. Adapun tidak, kalau tidak demikian keadaannya, maka ini hukumnya adalah syirik, syirik asghar. Intabihu ya ikhwan. Ya. Naam. Tapi bagaimana dengan datangnya beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala dia bersumpah dengan makhluknya, seperti misalnya wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, wadduha wal laili idza saja, wal qamari idza talaha, wan nafsi idza sawaha, dan sumpah-sumpah yang lain yang banyak yang Allah jalla wa ala sebutkan bahwa dia bersumpah dengan makhluknya. Apakah Allah Subhanahu wa taala dia telah jatuh ke dalam pelanggaran, kemudian kita katakan Allah melanggar syariatnya? Lah, ya, tidak demikian ya ikhwan. Karena Allah Subhanahu wa taala la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah jalla wa ala dia tidak ditanya akan perbuatannya, tapi makhluk yang akan ditanya kan akan perbuatannya. Ini jawabul awal. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, bahwa sumpah Allah Jalla wa'ala, seperti misalnya dalam ya ayat yang tadi telah disebutkan, wasyamsi wa duhaha, dan yang lainnya, bahwa dia bersumpah dengan matahari dan dengan waktu duha, ini menunjukkan akan keagungan makhluknya. Ya, keagungan makhluknya. Dan keagungan makhluk ini menunjukkan akan keagungan, keagungan Al-Khaliq, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya berkata Al-Mu'allif rahimahullah, qala wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala la'an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa. Kata Ibn Mas'ud, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, tapi sumpahku sumpah palsu. Ya, sumpahku sumpah palsu. Itu lebih aku cintai dan lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah, tapi benar. Paham di sini ikhwan perkataan Ibn Mas'ud? Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Dia enggak melanggar syariat dalam hal ini. Sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan wallahi tallahi atau billahi. Tapi yang dia beri penekanan dengan sumpahnya itu bohong. Ya. Benernya demi Allah, ana beli 5.000. Padahal dia beli berapa? Mungkin 1.000, mungkin 1.500. Oleh. Nah, ini hati-hati para pedagang. Ya. Benar nih Pak, dia bilang modalnya cuman 2 juta ya, padahal modalnya 1 juta untuk menaikkan harga dagangannya. Ya. Nah, ini terdapat pelanggaran ya yang besar terhadap syariat di sini, di mana dia telah berdusta. Kemudian dustanya dia berikan penekanan dengan sumpah dengan nama Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang namanya itu mengandung keagungan, dia gunakan untuk memberikan penekanan terhadap kedustaan yang dia lakukan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini ada dua ya, pelanggaran. Ada dua pelanggaran. Itu bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Yang pertama adalah annahu kadzib. Jelas bahwa itu adalah kedustaan dan kedustaan adalah hukumnya apa? Adalah haram. Ya, kedustaan adalah hukumnya haram. Yang kedua kata Syekh qal anna hadzal kadhiba qurina bil yamin, bahwa dustanya ini itu dia sandingkan dengan sumpah. Ya, udah bohong, ya, sumpah lagi. Wal yaminu ta'zimu lillah. Sedangkan yang namanya sumpah dengan nama Allah itu pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Fa idza kana 'ala kadhibin, kata beliau, sara fi syai'un min tanaqqusin lillahi 'azza wa jalla. Tapi kalau sumpah dengan nama Allah itu digunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu hal yang merupakan kedustaan, katanya, seperti yang telah dicontohkan, sara fi syai'un min tanaqqusin lillahi, maka terdapat padanya unsur merendahkan keagungan Allah Jalla wa'ala. Nah, seorang muslim yang muwahhid, ya, karena at-tauhid itu adalah apa? Adalah at-ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula tauhid itu adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, seorang yang dia cinta kepada Allah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lindungi lisannya dari sumpah yang seperti ini. Maka dua mahdzur, ya, dua pelanggaran di sini. Saya bisa ulangi. Yang pertama apa? Baik, kita cari yang paling sepuh dulu. Betul, Pak. Yang pertama, Pak. Ini, Bapak, yang datang dari jauh. Nggak di bawah, ya? Baik. Saya disebutkan bahwa dalam sumpah, ya, dengan nama Allah, ya, tapi dusta, itu padanya terdapat dua pelanggaran. Saya cuma minta kepada antum coba diulangi salah satunya. Yang pertama, pelanggaran yang pertama apa? Dustanya. Jayid. Baik, yang kedua, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sandingkan dustanya itu dengan sumpah atas nama Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Mu'adzimin rahimahullah, qala haithu ja'ala ismahu mu'akkidan li amrin kidhib, katanya, dimana dia menjadikan nama Allah sebagai penekan, ya, penekanan terhadap perkara yang dusta. Walidzalika kana al-halifu billahi kadziban 'inda ba'dhi ahli al-'ilm min al-yamin al-ghamus. Oleh karena itu, sumpah atas nama Allah tapi dusta, menurut sebagian ahli al-'ilm, menurut sebagian ulama, itu termasuk dari sumpah ghamus namanya. Allati taghmizu sahibahu fil ithmi thumma fil nar, yaitu sumpah yang, ya, menjebloskan seseorang ke dalam dusta kemudian ke dalam nerakanya Allah, wal iyadzu billah. Baik, dua pelanggaran. Nah, yang kedua yang disebut oleh Ibnu Mas'ud adalah apa? Hah? Sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah dusta, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi benar. Nah, kalau kita lihat kepada perkara yang kedua ini, pelanggarannya cuma satu. Tentu dua lebih banyak daripada satu. Apa pelanggaran yang satu ini? Adalah apa? Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi untuk perhatikan ayol hadir yang dimuliakan Allah, bagaimana Ibn Mas'ud mengatakan, aku jatuh kepada dua pelanggaran, itu lebih aku cintai daripada aku harus jatuh kepada satu pelanggaran, dan pelanggaran itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya begitu, ikhwan. Karena bersumpah dengan selain nama Allah, meskipun yang dia katakan itu jujur, benar, ya, demi Latta, demi Uzza, hartanya 5.000, dia bilang. Benar, hartanya 5.000. Tapi dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pelanggaran dia terjatuh. Tapi ini lebih tidak disukai. Kenapa? Karena sayyatu syirk, ya jeleknya kesyirikan itu melebihi keburukan-keburukan yang lain. Ya, buruknya kesyirikan itu melebihi ya keburukan-keburukan, kemaksiatan dan dosa-dosa yang lain. Nah, dan seperti itu harusnya kita sebagai seorang muslim memiliki kacamata. Dan kacamata yang diimplementasikan dalam kehidupan. Artinya bukan seorang, ya gak apa-apa lah kita bermaksiat yang banyak, yang penting bukan syirik. Bukan. Bukan itu. Jangan ada orang beranggapan seperti itu. Dan kita tidak juga menganjurkan hal yang demikian. Akan tetapi seorang melihat bahwa sayyatu syirik, dosa kesyirikan itu melebihi segalanya. Sehingga dia menghindar ya, dari kesyirikan apapun jenis dan bentuknya. Menghindar dari kesyirikan apapun jenis dan bentuknya. Dikatakan oleh Syekh Al-Uthaymin qala, "Wa amal halif bi ghairillahi shadiqa," kata beliau. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur, bahwa muharramun min wajhin wahidin. Ini haram tapi dari satu sisi saja. Haram tapi hanya dari satu sisi. Wa huwa asyirku, yaitu kesyirikan. Lakin sayyi'atu syirki a'zam min sayyi'atil kadzib. Akan tapi buruknya kesyirikan itu lebih besar daripada buruknya dosa dusta. Wa'azam min sayyi'atil halifi billahi kadziba. Dan lebih besar lagi daripada ya buruknya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Dan ayat-ayat hal yang menyangkut akan hal ini itu banyak dan sering kita singgung ya. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, "Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Kemudian beliau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq." Yaitu kalian menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan Dialah Allah azza wa jalla yang telah menciptakanmu. Naam. Asyahid dari hadis ini, yang dimaukan dari hadis ini adalah penjelasan akan bahayanya apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Dan hukum bersumpah dengan selain nama Allah seperti yang telah disebutkan. Imma, apakah hukumnya syirik asghar atau hukumnya la syirik? Syirik akbar. Dan kedua-duanya ya, itu termasuk ke dalam pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Nah, orang yang menjadikan bagi Allah tandingan, di antaranya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Apakah dari bentuk yang syirik kecil ataukah dari bentuk yang itu merupakan adalah apa? Adalah syirik akbar. Maka orang yang jatuh pada perbuatan tersebut, dia terjatuh pada pelanggaran yang disebutkan dalam ayat yang dibaca di depan. Nah, selanjutnya berkata al-muallif rahimahullah, qala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian katakan. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan larangan bagi kita semua. Jangan kalian katakan, jangan kalian ucapkan. Artinya meskipun hanya dalam ucapan. Yaitu ucapan masya Allah wa syaa fulan. Ini berkat kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini sudah disebutkan sisi mahdzurnya, sisi pelanggarannya dalam syariat. Yaitu penyetaraan dan penyandingan masyiah makhluk, kehendak makhluk dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan harful waw allati taqtadi at-taswiyah, huruf waw yang mengindikasikan ya kesamaan dan kesetaraan. Karena harful waw seperti itu fungsinya dalam bahasa Arab, jaa Muhammadun wa Ali katanya. Muhammad datang dan Ali, nah, datangnya bersamaan dia pasti. Maka dia bilang, ja'a Muhammadun thumma Ali. Muhammad datang duluan, kemudian ya, selang berapa lama kamu barulah datang setelahnya siapa? Ali. Maka huruf waw itu menandakan akan adanya apa? Kesetaraan. Maka ucapan Masya Allahu wa fulan, ini berkat kehendak Allah dan fulan, ini mengandung ya, penyetaraan masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Nah, dia katakan ini berkat kehendak Allah. Kemudian dia katakan dan fulan. Artinya dan kehendak fulan. Berarti dia telah menyetarakan kehendak fulan, di mana si fulan ini makhluk. Dia menyetarakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi syiriknya. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini adalah syirik apa? Besar atau kecil? Syirik asghar. Adalah syirik, syirik asghar. Yaitu apabila itu masih hanya dalam tataran lisan. Orang bilang Masya Allah wa fulan, atau Masya Allah wa sya'a fulan, atau Masya Allah wa sya'a Muhammad, dalam tataran lisan. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yukhatibus sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berbicara kepada para sahabat. Yang insyaallah mereka selamat dari syirik akbar. Kecuali kalau ya, apa yang diucapkan itu masuk ke dalam keyakinan bahwa dia meyakini adanya kesetaraan kehendak makhluk dengan kehendak Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Maka ini hukumnya adalah syirik, syirik akbar, syirik besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari ucapan yang seperti ini. Masya Allah wa sya'a fulan. Taib, ya Ustaz. Ya. Enggak ada dari kita yang ngomong seperti ini, Ustaz. Taib, la bas. Akan tapi al-ilm yustafad. Ilmu itu berguna. Dan sesuatu itu bisa terjadi meskipun berubah redaksinya, ikhwan yang dimuliakan Allah. Karena yang ingin disampaikan di sini adalah hakikat permasalahan, yaitu apa? Penyetaraan Allah dengan makhluk, meskipun hanya dalam lisan. Sebagian orang mengatakan, ah, itu kan cuma di lisan. Yang penting enggak diyakini katanya. Yang penting tidak diyakini. Maka menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh lisan ini tidak ada hukumnya. Lupa atau belaga lupa bahwa Nabi SAW meluruskan bukan hanya i'tiqad tapi sampai kepada ucapan-ucapan lisan. Sampai kepada ucapan-ucapan lisan. Nah. Maka ucapan seperti ini termasuk dari pelanggaran yang dilarang dalam syariat. Dan ucapan yang semisal dengannya, ya, yang semaksud dengannya, na'am, meskipun redaksinya jauh berbeda. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, qala walakin, akan tetapi ucapkanlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri solusi. Beliau melarang dari sesuatu, kemudian memberikan solusi jalan yang lain yang bisa ditempuh oleh kaum muslimin. Dan pada demikian ini, ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang umatnya, dalam hal ini para sahabat, untuk melakukan suatu hal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutup, kemudian selesai sampai di situ. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk memberikan jalan keluarnya, solusinya, gantinya, badilnya dari ganti yang sesuai dengan syariat dan tidak ada padanya pelanggaran terhadap agama. Dan pada yang demikian ini terdapat dua keuntungan. Pada yang demikian ini terdapat dua keuntungan. Disebutkan oleh Syekh bin Uthaimin rahimahullah, kata beliau, yang pertama adalah bayanu kamali syariah wa syumuliha, yaitu keterangan, ya, bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna, di mana tidak melarang dari sesuatu perkara kecuali di sana ada penggantinya yang boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, qala at-tasyilu 'ala an-nasi wa raf'il haraj 'anhum, memberikan kemudahan kepada manusia dan tidak menyulitkan mereka. Fa'amilin nasa bihadha, kata Syekh, maka kalian perlakukanlah manusia dengan cara muamalah yang seperti ini. Fa'amilin nasa bihadha mastata'ta illa dhalika sabila, semampu kalian. Kullama saddatta 'alaihim baban mamnu'an fafta' lahum minal mubahi ma yughni 'anhu mastata'ta ila dhalika sabila hatta la yaqa'u fil haraj. Setiap kali kalian, kata Syekh, kalian melarang dari manusia suatu perkara, menutup di hadapan mereka suatu perkara yang itu adalah terlarang, haram dalam agama, iftah, bukakan untuk mereka perkara yang mubah yang bisa menggantikan perkara yang haram tersebut sebisa kalian hingga mereka tidak terjatuh kepada kesulitan. Dan hal yang demikian ini, ikhwan dimuliakan Allah, terdapat teladannya dalam syariat. Di antaranya adalah hadis yang tadi kita baca. Nah, Nabi SAW katakan, la taqulu masya Allah thumma sya'a fulan atau wafulan. Jangan kalian ucapkan ini, tapi ucapkanlah ini, kata Nabi. Tapi ucapkanlah ini, kata Nabi SAW. Begitu pula, ya, sebutkan dalam ayat Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Orang-orang yang beriman, jangan kalian ucapkan lafal ra'ina, walakin atau waqulu undurna, tapi ucapkanlah undurna. Dilarang dari mengucapkan ra'ina, dibolehkan untuk mengucapkan apa? Undurna. Dan juga kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh salah seorang sahabatnya, yaitu sebuah bawaan berupa kurma, dari kurma-kurma yang bagus. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dapatkan kurma yang bagus ini yang jumlahnya satu sa' itu dengan menukar dua sa' kurma yang buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la taf'al, jangan lakukan hal yang seperti ini lagi. Walakin bi'il jam', tapi juallah ya dua sa' tersebut dari kurma yang buruk, kemudian kamu mendapatkan uang, dapatkan rupiah, kemudian dengan rupiah tersebut, dengan uang tersebut, kamu beli kurma yang baik meskipun cuma dapat satu sa'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukakan jalan yang lain, yang mubah, yang tidak terdapat padanya pelanggaran terhadap agama. Dan faedahnya seperti yang telah antum dengar, seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tadi, bahwa padanya terdapat tashil, yaitu mempermudah. Dan inilah ruh dari dakwah as-salafiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yassira wa la tu'assira wa bashshira wa la tunaffira, berilah kemudahan, jangan mempersulit, dan berilah kabar gembira, dan jangan kalian menakut-nakuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna hadha ad-din yusrun falan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah, agama ini adalah mudah, tidak ada menyulit-nyulitkan dalam beragama kecuali itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Tatkala datang Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan seorang wanita dari kalangan sahabat yang ibadahnya luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru tidak senang karena padanya terdapat unsur berlebih-lebihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'alaikum bima tutiqun?" Kata Rasulullah, wajib bagi kalian untuk melakukan amalan yang dalam batas kemampuan kalian. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah jalla wa ala, dia tidak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Allah tidak pernah bosan, maksudnya tidak bosan memberi pahala kalian Sampai kalian yang bosan, maksudnya sampai kalian yang bosan akhirnya meninggalkan amalan itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya, "Inna habbaddina 'indallahi adwamuha wa inqal." Sungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kontinu, meskipun hanya sedikit. Sedekah 5 perak tapi tiap hari. Iya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang sedekah yang banyak akan tapi setelah itu dia tinggalkan sedekah selama-lamanya. Jadi ayuhal hadirin dimuliakan Allah, kita kembali kepada tema dari hadis yang mulia ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu. Nah, ini adalah hukumnya apa? Syirik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang boleh yang serupa dengannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Jangan kalian katakan ini berkat kehendak Allah dan kehendak fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akan tapi ucapkanlah ini berkat kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Karena pada lafal tsumma yang artinya adalah kemudian, ini menunjukkan bahwa masyiat makhluk, kehendak makhluk itu mengikuti kehendak kehendak Allah dan tidak setara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Yang terakhir dari riwayat yang disebutkan oleh penulis dalam bab, qala wa ja'a an Ibrahim An-Nakhai. Dan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, dan beliau adalah seorang tabi'i, bahwa ia berkata, annahu yakrahu a'udzu billahi wa bik wa yajuzu an yaqula billahi thumma bik. Wa Ibrahim An-Nakhai ini dia membenci ucapan a'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Dan sisi pelarangannya atau sisi pelanggarannya ini jelas, yaitu pada pelafalan huruf waw yang menunjukkan akan adanya apa? Adanya persamaan. Ya. Meskipun pada hakikatnya berlindung kepada selain Allah, apa hukumnya? Apa hukum berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Syirik akbar. Ada jawaban yang lain, anda ingin jawaban yang lain? Meskipun pada hakikatnya berlindung dengan selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya apa? Siapa bisa jawab? Ada tunjuk tangan? Apa hukum berlindung dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab? Saliman. Apa ana? Apa? Nah, berlindung kepada sesuatu yang bisa melindungi, ya itu boleh. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada malja'an falyu'tbih atau falyu'tbih. Barang siapa yang dia mendapati tempat untuk berlindung, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Adapun kalau seorang dia berlindung, ya dengan sesuatu yang tidak bisa melindungi, maka ini hukumnya adalah ala syirik. Adalah hukumnya syirik, seperti berlindung ya dengan jin, dengan syaitan, ya dengan ya al-mayyit, dengan al-ghaib, dengan orang yang sudah mati atau dengan orang yang ghaib yang tidak ada, yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Kemudian dia panggil-panggil, dia di mana, orang yang dia panggil juga di mana. Tapi dia panggil dengan keyakinan bahwa orang tersebut, seperti misalnya ya, dia itu adalah syekh tarekat, ya, atau misalnya dia itu adalah seorang yang diyakini memiliki kemampuan yang terselubung meskipun yang memanggilnya berada di tempat yang jauh, maka diyakini bahwa orang yang dipanggil itu bisa melindungi, maka ini syirik. Maka ini hukumnya adalah ala syirik. Ya, Tapi ada bentuk yang boleh. Ya, seperti seorang yang dia berlindung ya kepada sesuatu yang dia yakini bahwa dia itu bisa untuk melindungi, seperti berlindung dengan tembok misalnya. Ya, dia berlindung di balik tembok misalnya dari kejaran orang jahat, boleh? Masa enggak boleh? Oh, kamu berlindung dengan selain Allah katanya. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena diyakini dia bisa melindungi. Atau berlindung dengan orang yang kuat. Misalnya, diyakini bahwa orang ini kuat, bisa melindungi, dia berlindung. Ya? Maka ini permasalahannya sama seperti meminta kepada selain Allah. Maka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik. Kalau kita meminta kepadanya sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Tayyib. Dan pada ucapan na'udhu billah, ini gak ada yang salah. Aku berlindung kepada Allah. Wabik, dan berlindung kepadamu, juga pada salah satu bentuknya gak ada yang salah gitu ya. Misalnya dia bilang, aku berlindung kepada Allah, dan kamu, kamunya di sini yang diyakini bisa melindungi. Lantas apa yang salah kalau bentuknya seperti itu? Yaitu pada huruf waw. Gitu ya. A'udhu billah, ada yang salah pada ucapan a'udhu billah? Tidak ada yang salah. Dia berlindung kepada Allah yang ma'ruf untuk melindungi. Kemudian dia katakan, wabik, dan kepadamu. Dan kamu di sini juga orang yang diyakini bisa melindungi. Nah, tadi sudah jelaskan, ada salah satu bentuk di mana berlindung kepada selain Allah itu dibolehkan. Berarti tidak ada yang salah. Tapi yang salah ada pada penyetaraan selain Allah dengan Allah dengan menggunakan huruf apa? Huruf waw. Baik. Kalau wabiknya di sini dan aku berlindung kepadamu dan kamu di sini mayit, berarti salahnya berapa? Dua, gitu ya? Salahnya dua. Penyetaraan selain Allah dengan Allah salah. Mulai berlindung dengan selain Allah yang tidak mampu untuk melindungi, salah. Ya, salahnya dua. Kalau wabik di sini yang dimaksud adalah seperti misalnya mayit, ya? Atau seorang yang diyakini memiliki kemampuan terselubung yang katanya bisa melindungi meskipun dipanggil dari jarak yang jauh, seperti keyakinan orang-orang sufi. Ya. Nah. Nah, di sini dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, "Annahu yaqra a'udzu billahi wa bik." Bahwa dia benci ucapan seperti ini. Maksudnya haram. Ya. Karena pada bentuk yang paling ringan saja hukumnya apa? Syirk, syirk asghar, syirkun lafzi. Syirik dalam hal pelafalan. Salah dalam redaksi, ya, ini kesalahannya fatal. Karena apa? Karena jatuh kepada kesyirikan, syirik asghar. Nah, wadih bahwa ia benci dengan ucapan seperti ini, auzubillahi wa bik, wa yajuzu an yaqula billahi thumma bik. Tapi membolehkan seorang mengucapkan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Boleh. Kenapa? Karena waw ini sudah diganti dengan thumma, ya, yang menunjukkan tidak adanya persamaan makhluk dengan Allah, bahwa Allah azam. Baik. Tapi kalau a'udzu billahi thumma bik, aku berlindung kepada Allah kemudian kamu, dan kamu di sini mayit, tetap enggak boleh. Ya. Tetap enggak boleh. Kenapa? Karena dia berlindung kepada sesuatu yang tidak sanggup untuk melindungi. Meskipun dia gunakan lafal apa? Thumma. Wadikhan, jelas ya? Nah. Qala wa yaqulu laula Allah thumma fulan wa la taqulu laula Allah wa fulan. Dan Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan boleh mengucapkan laula Allah thumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Maka saya tidak begini. Boleh mengucapkan dengan lafal thumma. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan yang lalu. Qala wa la taqulu, katanya, dan jangan kalian ucapkan lallallahu wa fulan kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena adanya penyetaraan selain Allah dengan Allah, dan juga penisbatan nikmat, ya. Penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau ucapan laula fulan. Seperti misalnya, ya, laulal battu fid dar la'atal lusus. Kalau bukan karena bebek yang ada di rumah, tentu kita sudah disatroni oleh maling. Nah, ini sudah dibahas pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Al-Muhim, pada bab ini ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan umumnya adalah at-taharruz, ya, hendaknya seorang itu berhati-hati dari, ya, ketergelinciran lisan, ya, terlebih lagi apabila itu masuk ke dalam kategori syirik asghar seperti yang tadi telah disebutkan contoh-contohnya, dan contoh yang lainnya banyak yang tidak disebutkan karena redaksinya itu bisa berubah. Tapi yang ingin kita tangkap di sini adalah, ya, hakikat dari perkaranya. Hakikat dari perkaranya bahwa syirkun, ya, asghar dalam hal pelafalan seperti misalnya, ya, Masya Allah wa sya'a fulan dan yang lainnya, itu masuk ke dalam larangan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini saja insyaallah yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang berikutnya insyaallah. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Semoga di lain kesempatan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.